Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang bernama Sofyan Khalid Rurey? Sofyan Khalid Rurey lebih parah. Kita sudah pintar mandi, dia belum lahir. Kita sudah masya Allah ganteng, sudah pakai sabun, sudah bersih. Dia belum lahir. Lantas perkataan yang paling keji terhadap Syekh Robi. Kalau tadi masih mending. Kalau ini lebih parah. Tapi mendingnya sama parahnya. Naam. Sofyan Khalid Rurey demikian pula. Wallah ya ikhwan, saya tidak kenal Sofyan Khalid Rurey kecuali baru beberapa waktu ini. Itu pun pengenalan nama. Tapi subhanallah, dia mengangkat dirinya seperti Syekhul Islam. Orang ini latar belakangnya Sururi Tulen bersama Wahda Islamiyah di Makassar. Artinya bergabung dengan Wahda Islamiyah di Makassar. Dan Wahda Islamiyah ini takfiri. Pemikirannya takfiri pertama kali. Lo tahu Ustaz? Ya paham, saya dulu juga Wahda Islamiyah. Dan sebelum menjadi Wahda Islamiyah, dulunya namanya Fathul Mu'in. Dan waktu itu Sofyan belum ada. Saya dulu di Fathul Mu'in, belum ada Sofyan. Saya dulu bersama yang sekarang ditokohkan oleh orang-orang Wahda. Yusron. Ini pembesar-pembesarnya Wahda. Rahmat. Dan yang dikatakan ustad-ustad mereka. Sofyan belum ada. Subhanallah, sekarang muncul. Mengangkat dirinya seperti Syekhul Islam. Gambarannya Sofyan ini seperti gambaran film kartun. Sofyan ini adalah semut. Sudah semut. Sabuknya sabuk putih. Atau sabuk kelapa. Asy-Syekh Rabi Hafizullah gajah Afrika. Sabuknya sabuk hitam. Pangkat 10. Sofyan mau mengatakan. Ayo maju. Gajah Afrikanya ini versi kartunnya. Ya namanya semut dipijek dengan sang gajah. Seperti itu gambarannya. Makanya seseorang harus tahu dirinya. Kadar dirinya, paham. Siapa yang engkau bicarakan? Kalau Sofyan tidak membicarakan Syekh Robi, mungkin tidak akan kita bicarakan di majelis ini. Tapi karena dia telah berani membicarakan, maka tadi kita katakan, membicarakan, melecehkan kehormatan ulama, dia siap menerima resikonya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Lantas di sini dikatakan fatwa Sofyan ini, apa perkataan Sofyan ini, apa, merendahkan ulama, membela Radio Roja. Secara ringkas, karena pertanyaannya banyak ini, Juan. Maka apa yang dia katakan tersebut? Menunjukkan kepada kita mazhabnya. Menunjukkan kepada kita jalannya. Kemana dia berjalan? Tidaklah yang melecehkan Syekh Robi hari ini kecuali mereka itu hizbi. Sebagaimana yang telah kita katakan tadi. Dan pembelaan terhadap Radio Roja. Kenapa Radio Roja dibela? Kalau Anda salafi, Anda tidak akan membela Radio Roja. Kalian telah diberi apa oleh Radio Roja? Sampai pun kita telah diberikan sesuatu misalnya. Berupa harta duniawi. bahkan mungkin bentuk pengajaran agama mungkin. Tapi kalau yang namanya menyimpang, maka sebagai amanah ilmiah penyimpangan harus dibicarakan dan harus diperingatkan. Kalau misalnya seperti itu. Apalagi tidak memberikan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Sementara orang-orang yang jelas-jelas menyimpang, mereka diamkan. Bahkan mereka bangga-banggakan. Ada apa ini? Apakah seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau Anda mengatakan diri Anda Ahlus Sunnah, maka lihatlah sejarah ulama Ahli Sunnah. Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Malik, dan yang lainnya para imam Ahli Sunnah sebelumnya dan setelahnya. Lihatlah. Bagaimana para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Lihatlah. Apakah mereka memuliakan ashabul ahwa? Apa mereka sebaliknya mentahdzir dan memperingatkan umat? Apa mereka melecehkan ulama ahli sunnah? Apakah sebaliknya mereka memuliakan ulama ahli sunnah? Wallahu a'lam bissawab. Sehingga tanda seseorang bahwa dia pengikut hawa nafsu, sebagaimana dinukilkan dari salaf, dia selalu memusuhi dan mencela ahlus sunnah dan ulama'nya. Wallahu a'lam bissawab. Tidak selamat dari lisannya, tapi terhadap mereka ahlul ahwa wa ahlul bidah, mereka jaga lisannya. Masya Allah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mungkin itu dari pertanyaan yang panjang di sini. Sebagai bentuk kesimpulan bahwa Sofyan ini harus tahu kadar dirinya dan banyak belajar. Kayaknya Anda perlu belajar di hadapan alim supaya fikro Anda terdidik dengan pendidikan yang benar. Alim yang benar, sunni, salafi. Dan tentunya kalau orang yang seperti ini, dan omongannya seperti ini, tidak pantas bagi ahlu sunnah untuk belajar padanya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabih, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.